بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتين عزكم الله pada kajian kita yang terakhir ini kita akan melengkapi pembahasan dari pagi tentang permasalahan larangan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, larangan menentang Rasul alaihi salatu wasallam atau menyelisihi sunnahnya, menentang sunnahnya. Telah kita bawakan beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah ini, menerangkan betapa besar dosa orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa mengerikan, betapa berat ancaman-ancaman yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang menentang Rasul, yang menyimpang dari sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Maka pada pembahasan kita kali ini, fanafitina azakumullah, kita akan bawakan beberapa riwayat, beberapa athar, beberapa hawadith, kejadian-kejadian pada zaman salafun salih yang menjelaskan tentang hukuman yang disegerakan bagi orang-orang yang menentang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam atau menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya khonafatina azakumullah, hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, la tatruqun nisaa laila, kalian jangan mengetuk para wanita di malam hari. Maksudnya kalau kamu safar, bepergian jauh, lama meninggalkan keluarga, jangan ngetuk malam-malam. Ini larangannya Rasul alaihi salatu wassalam. La tatruqun nisaa laila, kalian jangan mengetuk istri kalian di malam hari. Kata Ibn Abbas, wa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafila. Maka mulai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pulang dari pergiannya. Fansaqa rajulan ila ahlihima. Tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang bergegas menuju ke istri keduanya. Kata Ibn Abbas, wakilahuma wajada ma'amru'atihi rajula. Dan kedua-duanya mendapati ada seorang laki-laki bersama dengan para istrinya, dengan istrinya masing-masing. Sudah dikasih tahu sama Rasul alaihi salatu wassalam, jangan ngetuk istri kalian malam-malam. Menyelisih sunnah orang, dua orang ini, ikhwan. Tidak mendengarkan sabda beliau, tidak menggubrisnya, menentangnya, menyelisihnya. Dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dua orang ini masuk ke rumahnya masing-masing, didapati istrinya sedang berduaan dengan laki-laki yang lainnya. Ini ikhwan fillah azakumullah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menentang Rasul. Riwayat yang lainnya ialah dari sahabat Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bishimali. Ada seseorang laki-laki makan di samping Rasul alaihi salatu wassalam dengan tangan kirinya. Rasulullah mengatakan, kul biyaminik. Hendaklah engkau wahai fulan makan dengan tangan kanan kamu. Laki-laki ini tidak kemudian langsung mentaati perintah Rasul, malah menyelisihinya dan mengatakan, la astati, saya enggak mampu untuk makan pakai tangan kanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la astata, kamu enggak mampu. Ma man'ahu ilal kibir. Tidak ada yang menghalangi dia untuk itu melainkan kesombongan dia. Disebutkan oleh Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, fama rafa'aha ila fi, langsung dihukum oleh Allah, ya ikhwan. Itu orang tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Tangannya itu langsung lumpuh, tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya dia untuk makan. Dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia menentang perintah Rasul alaihi salatu wassalam, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul meminta makan dengan tangan kanannya, itu yang wajib, merupakan bimbingan beliau, ajarannya beliau. Ya mau nuruti, malah ngeyel, banyak bicara dan mengatakan, la astati, saya enggak mampu untuk itu. Ngomong demikian dikarenakan gengsinya dia, atau kesombongan dia, atau yang semisalnya, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, fama rafa'aha ila fi, maka dia pun tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya dia. Fala haula wala quwwata illa billah. Adapun athar, beberapa kejadian-kejadian yang terjadi zaman para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan zaman setelah mereka, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaini khasafa Allahu bil arda fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seseorang yatabakhtar, dia berjalan dengan sombong, dengan angkuh, petantang, petenteng begitu. Dengan burdain, ketika dia menggunakan baju dua burdah dia, maka Allah Subhanahu wa taala langsung tenggelamkan dia dalam perut bumi. Dan dia itu pun terus menggeliat dalam perut bumi sampai yaumul qiyamah. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan riwayat ini di depan murid-muridnya. Tiba-tiba ada salah seorang pemuda berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tamam, pemuda ini juga dalam keadaan mengenakan pakaian yang indah, hullah. Dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ahakadha kana yamshi dhalika al-fata alladhi khusifa bih. Dia mempraktekkan gaya jalannya dalam mereka istihza. Oh ya Abu Hurairah, apakah begini cara jalannya pemuda itu yang dilongsorkan dalam tanah itu? Kalian mustahzi ikhwan. Melecehkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Apa begini caranya? Sambil ngeceh begitu. Maka ifanamtina azakumullah, tiba-tiba ada yang memukul tangannya dan dia pun terpelanting dan hampir-hampir patah tangannya itu. Langsung dihukum ya ikhwan. Melihat keadaan dia demikian, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, faqala Abu Hurairah, inna kafainaka almustahzi'in. Membaca ayat ya ikhwan. Sesungguhnya kamilah yang mencukupi engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam dari orang-orang yang melecehkan, yang mencemooh diri kamu. Bayangkan. Sedang disampaikan satu riwayat, beritanya Rasul alaihi salatu wassalam tentang keadaan seseorang yang petantang petenteng, sombong sana sombong sini, dikatakan bajunya bagus, diazab langsung oleh Allah, longsorkan dalam tanah, dalam perut bumi. Diledek sama dia, dicelah sama dia, dilecehkan sama dia. Niru gaya seperti itu. Gini tak caranya itu, sambil cengeng-cengenges melecehkan begitu, langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwata illa billah ya ikhwan. Juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, fa nabiyina azakumullah, masih dalam sunan Darimi rahimahullahu taala, dari Abdurrahman bin Harmalah, dia mengisahkan, jaa rajulun ila Sa'id ibn al-Musayyib, bisa dibaca Musayyib atau Musayyab, iwaddi'uhu bihajjin au umrah. Datang seorang laki-laki kepada Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Sa'id ini tokohnya ulama tabi'in, hendak pamitan mau haji atau mau umrah. Faqala lahu, maka Sa'id berkata pada orang ini, la tabrah hatta tusalli, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yakhruju ba'da an-nida'i min al-masjid illa munafiq illa rajulun akhrajathu hajatun wa huwa yurid ar-raj'ata ila al-masjid. Kata Sa'id, kamu jangan kemana-mana, di sini aja sampai kamu salat, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, tidak boleh keluar dari masjid setelah azan. Tidak ada yang keluar dari masjid setelah azan melainkan munafik. Melainkan munafik atau seseorang yang dikecualikan seseorang yang keluar dari masjid karena ada hajat dia, kebutuhan dia, dan dia kepengin kembali lagi ke masjid. Demikian Sa'id ibn Musayyib nasihati. Jangan kamu sini aja, azan. Tunggu di sini sampai kamu salat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan tidak ada yang keluar dari masjid setelah azan kecuali munafik. Kecuali seseorang yang keluar dari masjid dikarenakan hajat dan dia ingin balik lagi ke masjid. Apa kata orang ini ya ikhwan? Dinasihati dengan sunnah Rasul. Disampaikan kepada dia nasihat dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, inna ashabi bil harrah, teman-teman saya menunggu di harrah sana. Qala fa kharaja, maka orang itu keluar dari masjid. Enggak ada hajat. Tuh teman-teman saya nunggu di sana. Bayangkan, tidak mau mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Keluar, maka dia pun keluar ya ikhwan. Qala falam yazal Sa'id yuli'u bi dzikrihi hatta ukhbira annahu waqa'a min rahilatihi fankasarat fakhidhuh. Katanya Turrah bin Harmalah, maka setelah itu Sa'id terus menyebut nama dia, kasihan si fulan, terus terngiang-ngiang dengan orang ini ikhwan, sampai beliau diberitahu bahwasanya orang tadi jatuh dari kendaraannya dan patah pahanya dia. Langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu juga. Dikasih tahu ini sabdanya Rasul. Dikasih tahu ini loh sunnahnya Rasul. Kamu amalkan, jangan kemana-mana. Tidak mau mengamalkan. Nyelisih sunnah Rasul. Khalas. Maka dihukum dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, patahlah pahanya dia, jatuh dari kendaraannya. Allahul musta'an. Juga ikhwan fillah jazakumullah, dikisahkan oleh Abu Yahya Saji. Dia mengatakan, kunna namshi fi asyqatil Basrah ila babi ba'd al muhaddithin fasra'tu al mashya wa kana ma rajulin minhum majin fi dini. Kata Abu Yahya Saji, dulu kami pernah berjalan di gang-gang Basrah menuju pintu menuju rumahnya sebagian dari hadis, maka saya pun mempercepat langkah saya, jalannya saya. Waktu itu ada seseorang bersama mereka, bersama kita, yang majin fi dini, yakni fasikun fi dini, orang yang fasik dalam perkara agamanya, enggak bagus perkara agamanya. Faqal, orang ini mengatakan, irfa'u arjulakum an ajnihatil malaikah la taksiruha kal mustahzi. Dia ngomong, hei para hadirin, kakinya diangkat semua, ini ada sayapnya para malaikat, jangan kamu patahkan sayapnya itu. Kal mustahzi, seperti orang yang melecehkannya, ya kan, mencemooh. Rupanya dia tahu bahwasanya apa namanya, di antara keutamaan majalisul ilmi ialah hafadhumul malaikah, para malaikat itu melingkupi mereka, meliputi orang-orang yang hadir dalam majalisul ilm. Dan juga dengan riwayat yang lainnya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya dikarenakan dia ridha kepada para pencari ilmu dengan apa yang dia lakukan. Faham dia, majalisul ilm dinaungi oleh para malaikat. Ngece dia, nyemol dia, nyela dia. Ngomong sama yang hadir di majlis ilmunya seorang hadis ini, kakinya diangkat semua. Sambil ngece begitu, kakinya diangkat semua, ada sayapnya malaikat loh, jangan dipatahkan. Kal mustahzi, seperti orang yang melecehkan ikhwan fillah jazakumullah. Dikatakan sama Abu Yahya Saji, fama zala fi mawdhihi hatta jaffat rijlah wa saqat. Tiba-tiba itu orang tidak bisa bergerak, diam di tempatnya sampai kering dua kakinya, maka dia pun tumbang setelah itu. Bayangkan, langsung kering seketika itu, tidak bisa bergerak dia, diam, mengering, mengering, kakinya mengering, langsung dia sakat, jatuhlah orang itu. Karena tinazakumullah. Fala haula wala quwata illa billah. Ini dibawakan oleh para ulama yang karena tinazakumullah, bukan dongeng. Tetapi untuk diambil ibrohnya, bahwasanya orang-orang yang menentang sunnah, melecehkan sunnah, mencemooh sunnah Rasulullah SAW, itu hukumannya berat. Sudah disebutkan sekian banyak ayat yang menerangkan ancaman-ancamannya mengerikan dunia akhirat. Sudah seperti itu, ada sekian banyak riwayat, sekian banyak kejadian, ternyata dihukum segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya, jangan sampai kita, kaum muslimin yang saya cinta dan saya hormati, jangan sampai kita kemudian memiliki sikap yang sama, melecehkan, menghinakan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dikhawatirkan jangan-jangan kemudian kita ini mendapatkan hukuman langsung dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum akhirat nanti. Fala haula wala quwata illa billah. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dikisahkan juga oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi. Dia mengatakan, saya pernah membaca dalam sebagian cerita atau hikayat, kata beliau, anna ba'dal mubtadi'ah hina sami'a qawla an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha fa innahu la yadri aina fatat yaduh. Ada sebagian ahli bid'ah ketika dia mendengar sabda Rasul alaihi salatu wassalam, Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya ke bejana, ke timba, ke bak air, hingga dia mencuci tangan tersebut. Mengambil gayung, cuci tangannya bersih, baru kemudian masukkan, mencelupkan tangan dalam air, enggak ada masalah. Kenapa? Rasulullah mengatakan fa innahu la yadri aina batat yaduh, sebab dia enggak tahu di mana bermalam tangannya itu. Orang itu enggak ngerti tangannya kemana. Tahu-tahu mungkin tangannya di sini, mungkin tahu-tahu tangannya di belakang, atau mungkin tangannya di depan, atau mungkin tahu-tahu tangan begini, pegang sesuatu yang segala macam yang kotor. Ini sabdanya Rasul. Wal hadits sahih. Sahihaina ya kawan, hadisnya ya kawan. Ahli bid'ah satu ini ketika mendengar sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang seperti itu, meletek dia, menghina dia, melecehkan dia. Apa kata dia? Qala dzalikal mubtadi' ala sabir tahakkum. Tahu-tahu sang ahli bid'ah itu berkomentar dengan mengejek, ana adri aina batat yadi fil firasy. Kalau saya ngerti di mana tangan saya bermalam di kasur saya ini, tahu saya. Ngece ya ikhwan. Dikatakan sama Abu Abdullah ini ya ikhwan, fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'i. Bayangkan. Maka dia pun bangun tidur pagi dalam keadaan tangannya itu masuk ke duburnya sampai ke lengan dia. Sampai ke lengan dia segini. Langsung dihukum karena bertina azzaqumullah. Bayangkan. Dia mengatakan, saya tahu di mana tangan saya menginap nanti malam ini di kasur saya. Menghina dia, menghina sunnahnya Rasulullah SAW. Dihukum langsung. Keesokan harinya, pagi harinya, tangannya tahu-tahu masuk dalam duburnya dia, di belakangnya itu tempatnya apa itu ya? Tempat yang kotor seperti itu masuk ke dalam sampai ke diroknya dia, ke lengannya dia. Ceru. Dalam ya ikhwan. Hah? Allahul musta'an. Maka Abu Abdullah At-Taimi menasihatkan, "Falyattaqil mar'u al-istikhfafa bis-sunan wa mawadhi' at-tawqif, fa'unzur kaifa wasala ila isyum fi'lihi." Maka hendaklah berhati-hati seorang itu. Jangan sampai dia merendahkan, melecehkan, melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkara-perkara yang itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana apa namanya perbuatan dia itu membuat dia demikian keadaannya. Wallahul musta'an, langsung masuk ke dalam dubur ya ikhwan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cerita lagi yang lainnya. Kisah lagi yang lainnya. Dikisahkan oleh Al-Qadhi Abu Thayyib, dia mengatakan, "Kunna fi majlisin nazar bi Jami'il Mansur." Kami dulu pernah ada di majlis nazar. Bukan nazar itu ya ikhwan. Yani majlis untuk membahas permasalahan fiqhiyah di Masjid Jami' Mansur. Faja'a syabun Khurasani. Tiba-tiba datang seorang pemuda dari Khurasan. Fasa'ala an mas'alatil musarrat. Kemudian dia bertanya tentang masalahnya musarrat. Mana dia? Ini pertanyaan besar. La yujibu hadha su'al illa rajulun kabir. Enggak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali orang yang besar. Apa itu musarrat? Nah, kalian cari yang berpertanyaan besar. Siapa yang pertanyaan besar ini? Hadha Rahman. Gede ini bahasanya. Apa itu musarrat? Musarrat. Ini pemuda Khurasan ini datang bertanya tentang masalah musarrat. Mim, sad, ra, alif, ta marbutah. Apa musarrat itu? Wah ini perkara besar ini. Siapa yang bisa jawab? Ya Rafa ya dah. Yang bisa jawab angkat tangan tinggi-tinggi. Tambah lagi hadiahnya. Semangat dia. Ah. Hadiahnya dua. Hadiahnya dua ya ikhwan. Berat pertanyaannya ini. Yo. Kurang tak? Tambah lagi hadiahnya ini. Hah? Saya bisa jawab. Man yujib, man yujib. Kok bengong semua? Anda ke hari? Tidak tahu? Tidak pernah dengar? Al-Musarrat, Al-Musarrat. Allah Musta'an. Ya apa ini? Tidak ada yang tahu ini. Anda yakin? Tidak tahu juga ini. Ya apa ini? Aina al-imam? Siapa yang imam namanya itu? Abu Usama. Aina Abu Usama? Mana dia? Kok jadi imam tahu-tahu enggak ikut talim. Repot imam satu ini. Imamnya damat aja, talimnya di bawahnya Syekh Yahya. Ini Syekh Yahya di belakang di bawahnya imamnya itu. Talim ya, akhi. Mana orang ini? Jangan malu-malu ya, akhi. Mana dia? Loh, kok sembunyi? Mana? Allah musta'an. Mana ma'adzinnya? Siapa ma'adzinnya? Muhammad Tariq. Oh, antum. Ada lagi yang lain ma'adzin yang kedua? Ada Mufdal. Aina Mufdal? Mufdal? Loh, lari juga. Panitia dia rupanya. Allah musta'an. Siapa yang bisa jawab ya, Pak? Ada yang bisa ini? Ya sudah, kalau bisa ya kembali lagi hadiahnya. Al-Musarrat khanamitina azakumullah diambil dari kata tasriyah. Ay tajmi'ul lathan fi dar'il syah. Mengumpulkan susu di putingnya kambing. Kambing atau sapi. Tapi musarrat biasanya kambing ya, Pak. Itu kambing yang betina itu. Kalau kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu kana betina azakumullah, sebelum dijual itu kambing itu tidak diperah beberapa hari. Kalau enggak diperah atau dibuntel itunya. Atau dibuntel ya, diikat beberapa hari supaya kelihatan besar susunya itu. Dinanya ini. Saya dipahami. Besar susunya itu. Terus dibawa ke pasar. Dijual. Dijual ya, kawan. Bisa dipahami? Dijual. Sang pembeli ketika melihat kambing seperti itu, tergiur dia. Wah, ini kambing satu ini susunya banyak ini. Gede susunya itu. Diperas tuh mungkin, wah luar biasa nih. Ini kambing satu ini memang susunya banyak. Habis diperah, gede lagi, diperah, gede lagi, diperah, gede lagi. Zen kambing satu ini dibeli akhirnya sama dia. Ternyata sampai di rumah diperah cuma sekali, kempong. Gak ada lagi susunya lagi sudah. Kenapa ya, Pak? Ya karena pemalsuan. Ada unsur gharar itu ya, Pak. Menipu dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ishtara syatan musarrat falahu bi ghairin nadharin." Barang siapa yang membeli kambing yang musarrat, yang dibegitukan, maka sang pembeli punya dua pilihan. Imma dia ya sudah nerima apa namanya jual belinya, atau dia kembalikan. Dia kembalikan kambingnya itu wasa'an min tamar, kata Rasul. Dia kembalikan kambingnya plus dia harus mengembalikan satu sok kurma. Saya dipahami ya? Satu sok kurma. Faham ini? Aywa. Ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seluruh para ulama ikhwan fillah azakumullah dalam babul musarrat memegangi riwayat ini. Ada qaul jamahir memegangi riwayat ini ikhwan. Sehingga kalau sang pembeli itu mengembalikan kambingnya, dia harus memberikan juga satu sok kurma untuk sang penjual tadi itu. Nah, seorang pemuda sebentar, yang menyelisih pendapat jumhur ialah Abu Hanifah. Dia mengatakan apa namanya tidak boleh mengembalikan satu sok riba itu, kata dia. Nah, ini seorang Syabun Khurasani, seorang pemuda dari Khurasan, tanya tentang masalah musarrat. Fatalaba bidalil. Tiba-tiba dia minta dalil. Dalilnya mana? Hatta studilla bi hadithi Abi Hurairah al-Warid fiha. Kemudian sama orang yang tanya itu, sang imam, dia berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang ada tentang masalah musarrat wal hadis fil Bukhari wa Muslim. Tafakkur alai ya ikhwan. Tiba-tiba pemuda ini ya ikhwan, wa kana Hanafiyan. Pemuda satu ini dari mazhab Hanafi. Faham ya? Kenapa kok dikatakan wa kana Hanafiyan? Dikarenakan Abu Hanifah yang menyelisih riwayat ini ya ikhwan. Katanya pemuda ini, Abu Hurairah ghairu maqbulil hadis. Begitu. Dalam rangka menolak riwayat tadi, yang disikat ialah Abu Hurairah ya ikhwan. Abu Hurairah enggak diterima riwayatnya dia. Enggak diterima hadisnya dia. Ini yang disebutkan dalam riwayat ini ya ikhwan. Yang masyhur dalam kutubul fiqih, buku-buku fiqihnya para ulama, pernyataan Hanafiyah bahwasanya Abu Hurairah ghairu faqih. Gitu ya ikhwan. Enggak faqih, enggak ahli fiqih Abu Hurairah itu. Nolak riwayat dengan apa namanya mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan sama Al-Qadhi Abu Thayyib, "Famastatamma kalamahu hatta saqata 'alayhi hayyatun 'azimatun min saqfil jami'." Dia belum menyempurnakan ucapannya, baru mengucapkan Abu Hurairah ghair maqbulil hadis, mau meneruskan omongannya, belum genap ucapan dia itu, tiba-tiba jatuh ular yang sangat besar dari atap masjid. Fawasaban nasu min ajliha, maka orang-orang pun seburat lari semuanya. Ada ular besar ini ya kan. Waharba syabu minha, sang pemuda itu pun juga lari dari ular tersebut. Wahia tajba'uhu, ternyata ini ular buntuti ngejar pemuda tersebut. Orang yang lainnya kan pada bubar, tahu-tahu ada ular besar jatuh dari atap, ular lari. Ini ular ini ikhwanuddin azakumullah ngikuti sang pemuda tersebut, kejar pemuda itu. Wah, lari pemudanya itu. Maka faqila lahu tub, maka dikatakan sama pemuda itu, tobat gitu, kata yang lainnya. Maka dia mengatakan tub, saya tobat. Faghabatil hayya, tiba-tiba hilang ularnya ya ikhwan. Falam yura laha atharun, tidak dilihat bekas ular tersebut, tahu-tahu hilang. Iya kan. Ini ya khanafatina azakumullah, hukuman langsung ini. Bayangkan, sudah dikasih hadis sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih tentang masalah musarrat, itu yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum berkecualian untuk musarrat ya ikhwan. Sebagaimana al-araya, hukum berkecualian untuk masalah riba. Faham ya? Naam ya ikhwan. Ini ternyata pemuda ini kemudian mencela Abu Hurairah, ingin menolak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mencela Abu Hurairah. Hukumannya sangat keras. Langsung muncul ular besar hendak memangsa dia. Nah, gimana kiranya ini kalau pemuda itu enggak tobat? Hah? Dia mengatakan, dikatakan, "Hei, tobat. Sorry, saya kan Hanafi, enggak mau tobat ya." Lari. Nah, kira-kira bagaimana sebenarnya dia? Cengkram sama tuh ular, dilumet-lumet masuk perutnya tuh ya. Ada ular. Hakif kalau kemudian tahu-tahu jatuh dari atas masjid, buaya. Hah? Itu buaya yang biasanya kalem diem gitu. Tahu-tahu sangar ngejar dia begitu. Mangap begini, apa nak kemudian celup. Allahul musta'an. Ini khanafidina azakumullah. Beberapa riwayat, beberapa athar, beberapa kejadian yang disebutkan oleh para ulama kita ya khanafidina azakumullah, disampaikan dalam rangka untuk ibrah, dalam rangka untuk diambil pelajarannya. Hati-hati, jangan melecehkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Apalagi khanafidina azakumullah, itu tindakan kekufuran ya ikhwan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Surat apa ini? Surat apa ini? Surat apa ya? Surat apa ini? At-Taubah. Allah mengatakan, katakan oleh Nabi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya, kalian mengolok-olok, menghina, mengejek, mencemooh? La ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian jangan banyak alasan, kalian telah kufur setelah iman kalian. Tegas ya ikhwan. Sehingga diambil kesimpulan oleh para ulama bahwasanya man istahza'a billah au bil Qur'an au bil Rasul au bis sunnah fa huwa kafir. Barang siapa yang melecehkan, menghinakan, merendahkan, mencemooh Allah atau Rasulnya atau Al-Qur'an atau sunnah, maka dia kafir. Hukum secara umum ya. Ayat ini kana fatina asakumullah. Turunnya itu ketika peristiwa perang Tabuk. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang perang Tabuk. Waktu itu rombongan munafikin ngerumpi. Munafik ini ngerumpi. Ada salah seorang munafik yang mengatakan sambil guyon, sambil tertawa-tertawa, istihza, melecehkan, dia ngomong sama teman-temannya, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Kami enggak pernah melihat orang-orang ahli qira'ahnya kami yang satu itu. Dia mengisyaratkan kepada Rasul alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya. Enggak pernah kami melihat orang seperti itu. Paham? Orang yang paling gede perutnya, yakni suka senang mangan, arghabu butunan wa ajbanu indal liqa. Mangane akeh, mangan banyak, makannya banyak, tetapi penakut kalau ketemu dengan musuh. Bayangkan ya, mengejek, mengolok-olok, mencemooh Rasul alaihissalam dan para sahabatnya. Dikatakan mereka sebagai orang yang jagoan makan, semata-mata jagoan makan, orang yang penakut kalau ketemu musuh. Ketika itu ada salah seorang sahabat yang mulia mendengar ucapan itu, langsung dia marah. Anta munafik, kamu munafik. Wallahi, demi Allah, aku akan sampaikan ucapan kamu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lari sahabat dia. Masya Allah, malam terakhir banyak pesawat lewat rupanya. Khairan insya Allah, tafaulan. Sama di mana tadi? Ada pesawat setelah saya lupa. Sama mana tadi? Oh iya, dia mengatakan akan saya laporkan ucapan kamu tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia lari bergegas menuju Rasul alaihi salatu wassalam. Sang munafik ini pun juga buntuti. Takut dia buntuti. Ternyata belum disampaikan kepada Rasul, sudah turun ayat sebelumnya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka sang munafik ini kemudian memegangi pelana kudanya Rasul. Rasul dengan kendaraannya sudah berjalan ya. Dipegangi pelananya sampai dia kesandung-sandung batu, mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami cuma berbincang-bincang, ngerumpi, main-main. Kami hanya berbincang-bincang layaknya kaum musafirin untuk melepaskan Allah. Rasul tidak noleh ke dia. Beliau tetap dengan kendaraannya dan membacakan ayat saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kamu mengolok-olok? Jangan banyak alasan, kamu telah kafir setelah iman kalian. Ini orang guyon ya kan. Lagi letih-letihnya sedang bepergian, sedang perang. Kan capek namanya perang itu ya kan. Enggak perang sama sekarang yang dari jarak jauh dari begitu. perangannya pakai pedang, neng-neng-neng begitu. Capek. Orang capek terkadang ingin melepaskan penatnya, melepaskan letihnya, ya kan, sambil nyantai, kadang bergurau untuk meringankan beban supaya rileks, enggak tegang, ya kan? Kadang dia guyon sana, guyon sini. Nah, guyonnya itu ya kan ibtina azakumullah, main-mainnya itu urusannya sekarang menghinakan Allah Subhanahu wa taala atau menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau menghinakan Rasul alaihissalatu wassalam. Itu sudah dinyatakan tindakan kekufuran. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Fala haula wala quwwata illa billah. Makanya hati-hati karena ibtina azakumullah. Jangan sampai melecehkan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Maka khana bintina azakumullah, untuk menutup pertemuan kita kali ini, cukup saya bawakan satu riwayat, satu athar yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, juga diriwayatkan oleh imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam musnadnya, dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ikhwan, antum camkan baik-baik omongannya beliau ini. Beliau mengatakan, ikhwan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir. Belum mengatakan ya Pak, aku tidak akan meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dulu Rasulullah SAW mengamalkannya, melainkan pasti aku akan mengamalkannya. Jadi paham ya, dulu Rasul mengamalkan sesuatu, aku pasti akan mengamalkannya, dan aku tidak akan meninggalkan sedikit pun dari amalannya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ikhwan, wa inni la akhsha, sungguh-sungguh saya ini sangat mengkhawatirkan diri saya, sangat khawatir, in taraktu syai'an min amrih, kalau aku meninggalkan sedikit saja dari perintah beliau atau dari sunnah beliau, bimbingannya beliau, an azir, aku akan menyimpang. Bagaimana ikhwan? Ucapan ini karena betina azzaikumullah dikasih komentar oleh al-imam Ibn Battah al-Ukbari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau al-Ibanah. Setelah membawakan asar ini, beliau menyatakan, hadha ya ikhwani as-siddiqul akbar yatakhawafu ala nafsihi zayh in huwa khalafa syai'an min amri nabiyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hai ini wahai saudaraku kaum muslimin, lihat ini, As-Siddiqul Akbar, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, As-Siddiqul Akbar, dia mengkhawatirkan dirinya akan menyimpang kalau dia menyelisihi sedikit saja dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa madza asa ayyakuna min zamanin adha ahluhu yastahzi'una bi nabiyyihim wa bi awamirihi wa yatabahawna bi mukhalafatihi wa yaskharuna bi sunnatih. Nas'alullaha ismatan min az-zalal wa najatan min su'il amal. Lalu bagaimana kiranya, kata beliau, bagaimana kiranya kalau kita tinggal di sebuah zaman yang ternyata orang-orang yang di zaman itu mereka biasa mengolok-olok, mencela, menghinakan nabi mereka, menghinakan perintah-perintah beliau, bahkan berbangga diri kalau bisa menyelisihi dan menghinakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasrullah salama. Beliau mengatakan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari kesesatan, ketergelinciran, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari amal yang sangat jelek. Ini khonabtina azakumullah, pengaduan al-imam Ibn Battah al-Ukbari rahimahullahu ta'ala wa ghafarullah. Padahal beliau zaman dulu masih dekat-dekat dengan zamannya atba'ut tabi'in, zamannya para a'immah ratusan tahun yang lalu sudah merasakan bagaimana kondisi masyarakatnya yang ternyata melecehkan sunnah Rasul, bahkan melecehkan Rasul sendiri, bahkan berbangga-bangga, merasa bangga, merasa suka, merasa senang kalau menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Di zamannya beliau lah, ikhwan. Lalu bagaimana kiranya dengan zaman kita sekarang ini? Qul fitna azakumullah, zaman yang sangat jauh sekali dari masa-masa kenabian. Zaman yang sangat jauh sekali dari masa-masa sahabat. Zaman di mana orang-orang yang tinggal zaman sekarang ini, qul fitna azakumullah, mayoritas besar mereka juhala, orang-orang yang jahil tentang sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, jauh dari agamanya, jauh dari bimbingan beliau, jauh dari sunnah beliau. Ya mestinya ikhwan fillah azakumullah, jangan heran kalau kemudian bermunculan sekian banyak orang yang melecehkan tidak hanya sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, sampai berani melecehkan kitab suci Al-Quran, melecehkan Al-Quranul Karim, kitab sucinya kaum muslimin yang semua sepakat memuliakannya, mengagungkannya, dengan tanpa rasa malu, dengan tanpa rasa berdosa, dia menyatakan kitab suci yang paling purno saat dunia ya Al-Quran ini. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apa dia kemudian tidak berpikir apa yang keluar dari otaknya itu? Ucapan yang tidak pernah dilafadzkan, dilontarkan oleh seorang pun, kecuali di masa ini, khana betina azakumullah. Pernah sih ada di zamannya Khawarij, di zamannya masa-masa Khawarij, di awal Khawarij. Itu pun yang dia komentari satu surat saja, yaitu surat Yusuf. Orang Khawarij ini mengatakan surat Yusuf surat Al-Ghazaliyah. Surat Yusuf suratnya orang lagi bercinta itu. Surat percintaan begitu. Itu pun ikhwan fillah azakumullah, para ulama sepakat bahwasanya aliran Khawarij yang demikian ini pemikirannya satu sekte dari pemikiran Khawarij waktu itu, yang demikian pemikirannya dikatakan firqatun kafirah, kelompok yang dikafirkan oleh para ulama sehingga tidak masuk pada 72 golongan kelompok yang sesat itu. Kalau yang 72 golongan itu ya ikhwan masih kaum muslimin. Ini enggak, sudah kelompok yang kafir, dikafirkan oleh para ulama. Sama sekarang ini langsung Al-Quranul Karim semuanya, padahal mungkin yang dia maukan ya itu saja barangkali, padahal enggak demikian. Yang dia sampaikan adalah satu ayat, ya kan, yang menerangkan bahwasanya masa susuan itu 2 tahun. Ngomong nyeletuk dengan enteng mulutnya mengatakan yang namanya susui kan mengeluarkan teteknya, porno itu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terus bagaimana kiranya arah hati ini, ikhwan fillah azakumullah? Kalau seandainya orang seperti ini hidup di zamannya Ibnu Battal Ukbari rahimahullah ta'ala, ini saya bilang geleng-geleng kepala. Iblis dari mana? Syaitan dari mana? Iblis kalah sama dia. Bukan iblis yang mengajari dia, dia yang mengajari iblis. Bukan syaitan yang mengajari dia, dia yang mengajari syaitan. Iblis tidak terbetik kepalanya semenjak dia menggoda Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Tidak pernah terlontar dalam satu ayat pun yang menjelaskan terbetik di dalam pikiran dia seperti itu. Iblis lah ya kawan. Di zaman sekarang ini, khana fitina azakumullah, kok kemudian berani-beraninya menyatakan demikian? La haula wa la quwata illa billah. Bagaimana kiranya kalau kemudian hidupnya di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jangankan ngomong omongan seperti itu, menyatakan, bertanya-tanya tentang ayat-ayat mutasyabihat yang belum jelas maknanya, sudah disiapkan Durrat Umar, pelepah kurmanya Umar, siap untuk memukuli kepala orang satu ini. Lah gimana kiranya kalau sahabat Umar ketika itu khanafutin azakumullah mendengar omongannya seperti ini, apa enggak kemudian sebagaimana beliau bersikap di zamannya Rasul alaihi wasallam, da'ni ya Rasulullah, mengurus pedangnya, da'ni ya Rasulullah, adribu unuqa hadha, biarkan ya Rasulullah tak penggal lehernya orang ini. Ini beliau mengatakan demikian dalam banyak kesempatan ya ikhwan, mengurus pedang dan mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya penggal orang ini. Yang pertama ikhwan fillah azakumullah, ketika kasusnya sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia militer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyerang Mekah, dibocorkan sama Hatib. Dia mengirim surat kepada keluarganya di Mekah, tujuannya sangat bahaya ikhwan. Di Mekah dia enggak punya family, enggak punya keluarga yang memungkinkan menyelamatkan harta bendanya. Dia ingin ngomong kepada fulan wa fulan wa fulan, tolong harta saya diselamatkan. Itu saja intinya. Tidak dalam rangka berkhianat kepada Rasulullah, enggak dalam rangka untuk membela kaum musyrikin, enggak. Itu aja kemauan dia, menyelamatkan harta saja. Ngirim surat dititipkan kepada seorang wanita menggunakan seekor unta, suruh segera. Rasul dapat wahyu menyuruh Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Al-Miqdad bin Aswad. Ini yang saya ingat ikhwan, tiga orang ini. Dia mengatakan, kejar perempuan itu. Kamu akan dapati dia di Raudhatul Khauf. Kejar sama tiga orang ini dengan kudanya. Sampai di tempat yang ditujukan sama Rasulullah SAW, melihat seorang perempuan sedang di ontanya. Katanya Ali bin Abi Thalib, mana suratnya? Surat apa? Saya ngebawa surat, kata perempuan ini. Mana suratnya? Wallahi Rasul tidak akan berdusta. Mana suratnya? Saya tidak bawa surat. Katanya Ali bin Abi Thalib, wallahi la ujarri danaki, demi Allah aku telanjangi kamu atau kamu kasihkan suratnya sama saya. Ya ngeri, telanjangi perempuan, mikir dikasihkan suratnya, ditaruh di aji saya di bagian sebelah sini, dikasihkan langsung diserahkan kepada Rasulullah SAW, dibacakan sama Rasulullah. Mahada ya Hatib, surat apa ini ya Hatib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak berkhianat kepada Rasulnya, wallahi enggak demikian ya Rasulullah, saya hanya ingin menyelamatkan harta saya. Para sahabat muhajirin, mereka masih punya kerabat-kerabat di Mekah sana yang bisa menyelamatkan apa namanya harta bendanya. Sementara saya enggak punya kerabat sama sekali. Saya menginginkan Rasulullah, ya Rasulullah, hanya untuk supaya harta saya itu dijaga oleh sebagian kaum musyrikin. Ketika itu ikhwan fillah azakumullah, sahabat Umar langsung naik hitam, menghunus pedangnya. Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, biarkan saya pukul dan saya penggal lehernya munafik ini. Katanya Rasulullah, da'hu ya Umar, biarkan dia wahai Umar. Wa ma yudrik la'allallaha yattali'u ala ahli badrin wa yakul i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Biarkan wahai Umar, siapa tahu, siapa yang beritahu kamu, siapa tahu Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada ahli badar dan Allah mengatakan, la, perbuat semau kalian, Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa Hatib bin Abi Balta'ah ya ikhwan, termasuk para seorang sahabat yang ikut perang Badar. Artinya apa? Dibenarkan sahabat Hatib itu ikhwan, jujur apa yang beliau ucapkan dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT, tentu merupakan keutamaan besar bagi para sahabat yang ikut perang Badar. Ini kasus yang pertama. Sudah begini, kira-kira kalau orang ini kemudian begitu apa kemudian enggak pakai babi bu. Yang kedua, kejadian yang kedua yang juga sahabat Umar bersikap demikian ialah ketika ada ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ikhwan sedang membagi harta Hunain. Setelah perang Hunain berhasil menang, mendapatkan ternak yang sangat banyak, untanya ratusan ekor, kambingnya ribuan ekor, kemudian tawanan-tawanan perang wanitanya juga banyak. Ketika itu Rasulullah SAW ikhwan membagi harta perang Hunain, dibagikan kepada Sonadid Quraisy, pembesar-pembesar tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Ta'lifan liqulubihim, dalam rangka untuk melembutkan hati mereka. Satu orang dikasih 100 ekor unta. Satu orang 100 ekor unta. Satu orang 100 ekor unta. Ada beberapa tokoh tuh yang dikasih. Ada sebagian apa namanya tokohnya cuma dikasih 80 ekor unta. Ngamuk dia, langsung membawakan bait syair. Dia menunjukkan, menantang orang-orang yang lain yang dikasih 100. Siapa bilang saya enggak bisa mengalahkan mereka? Siapa bilang saya enggak lebih mulia daripada mereka-mereka ini? Maka Rasul pun kemudian melengkapinya menjadi 100 ekor unta. Ketika beliau sedang membagi harta Hunain, ya ikhwan, tiba-tiba datang salah seseorang yang sebelum saya bawakan, ya ikhwan, seseorang yang apa namanya lusuh badannya, pucat mukanya, cekung matanya, tebel hitam-hitam di jidatnya, menggambarkan orang yang betul-betul rajin sholatnya, masya Allah ibadahnya luar biasa. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ya Muhammad, i'til fa innaka la ta'til, inna hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Bayangkan Rasulullah, ya ikhwan, dibegitukan. Rasulullah dibegitukan sama orang ini. Tidak manggil nabi atau rasul atau lembut. Kemudian dia dengan petantang-petantang mengatakan, hey Muhammad, adil. Kamu tidak adil. Ini pembagian yang tidak diharapkan wajah Allah di situ. Ini tidak ikhlas kamu membagi harta aku ini. Harta ghanimah ini. Maka Rasulullah marah. Man ya'dil illa makun adil. Nah, siapa lagi yang bisa adil kalau aku tidak adil? Maka kembali qanawatina azakumullah, sahabat Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu menghunuskan pedangnya dan mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah, adrib unuq hadzal munafiq." Wahai Rasulullah, biarkan saya memenggal lehernya munafik ini. Kata Rasul, biarkan wahai Umar. Jangan sampai orang-orang mengatakan bahwasanya Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Ini ada kemaslahatan yang besar. Kalau ada kemudaratan yang sangat besar kalau kemudian dibunuh orang itu saat itu. Harakatnya, ini sikapnya sahabat Umar. Langsung. Bayangkan ya ikhwan. Dalam keadaan perbuatan dua orang tadi, yang tadi sahabat yang mulia, yang ini Dzul Khuwaisirah An-Najdi. Seorang cikal bakalnya Khawarij. Tindakan mereka ini qanawtina asakumullah tidak ada segininya, enggak ada segininya dengan tindakan yang terjadi di masa ini. Lah apa kira-kira kalau kemudian hidupnya di zamannya Rasul? Lah apa kira-kira kemudian kalau kemudian hidupnya di masa Abu Bakar Siddiq atau Umar? Apakah kemudian langsung disiapkan pedang begini? Del gitu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Allah ya ikhwan. As-sunnah fi hadzal zaman ghariba ya ikhwan. Bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di setiap masa, di setiap zaman semakin asing ya ikhwan. Sebagaimana beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana semulanya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing tadi. Maka sunnah Rasul ya ikhwan, Islam yang beliau bawa ini awal mulanya asing, terus jaya masyhur, tenar. Kemudian setelah itu kemudian redup lagi, terus kembali asing zaman-zaman para tabi'in, zaman atba'ut tabi'in, zamannya para imam saja, mereka sudah mengeluhkan hurbatul islami wa sunnah, keterasingan Islam dan sunnah. Lalu bagaimana kiranya dengan zaman sekarang ini? Ikhwan fillah azakumullah, niscaya kita akan betul-betul, dan memang kita sudah merasakannya ikhwan, betul-betul yang namanya Islam yang murni, sunnatul rasul alaihi salatu wassalam, bimbingan beliau teramat sangat asing ya ikhwan. وأغرب من ذلك وأغرب منه من عرفها. Dan yang lebih asing lagi khonawatin azakumullah ialah orang-orang yang mengetahui, yang mengilmui, yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jangan heran kalau kemudian khonawatin azakumullah di masa-masa terasingan seperti ini, sekian banyak orang yang kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang betul-betul membuat hati miris, tersayat-sayat ya ikhwan. Omongan-omongan orang yang sama sekali tidak menunjukkan keimanannya, sama sekali tidak menunjukkan pengagungannya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghinakan Rasul alaihi salatu wasallam sampai pada tingkat menghinakan Allah Subhanahu wa taala terjadi di zaman kita ini ikhwan. Menyatakan Allah dewa air. Apa enggak mengerikan tuh ya ikhwan? Hah? Kemudian Al-Quran juga demikian, dihinakan, dilecehkan. Rasul juga dihinakan, dilecehkan. Sunnatul Rasul alaihissalam dihinakan, dilecehkan. Allahul musta'an. Maka ikhwanatina azakumullah, kondisi zaman sekarang ini ikhwanatina azakumullah, betul-betul kondisi yang sangat mencekam, kondisi yang sangat mengerikan. Yang namanya fitnah terus silih berganti, siang, malam, pagi dan petang, syubhat wa syahawat terus menerpa kita, menghempas kita. Maka perlu khonawatin azakumullah diperkuat dan diperkuat at-tamassuk bisunnah itu, berpegang dengan sunnah Rasulullah itu ikhwan. Al-i'tisam bisunnatin aja, berpegang teguh dengan sunnah Rasul, keselamatan ya khonawatin azakumullah. Dan ketahuilah bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah Rasul, menjadikan sunnah tersebut sebagai prinsip kita, landasan kita, pedoman kita, kemudian kita pelajari, kita amalkan, kita hidupkan, kita agungkan, kita dakwahkan dalam kehidupan sehari-hari, dan istiqomah teguh pendirian sampai akhir hayat nanti, itu merupakan kebahagiaan ikhwan fillah azakumullah yang hakiki di dunia ini sebelum akhirat nanti. Di saat sekian banyak orang menyimpang dari sunnah Rasul, di saat sekian banyak orang mengucapkan kata-kata yang menyimpang, di saat sekian banyak orang berbuat dengan tindakan-tindakan yang menyimpang, Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya, hidayahnya pada kita semua insyaallah taala, terus berucap dengan ucapan yang terbimbing, terus berbuat dengan perbuatan yang terbimbing dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka sungguh di saat yang demikian ikhwan fillah azakumullah, kita akan bisa merasakan bahwasanya at-tamassuku bisunnah, orang itu bisa berpegangan dengan sunnah sampai akhir hayatnya, itu merupakan karamat azimah, a'zamul karamat, karamah yang sangat besar ikhwan fillah azakumullah, merupakan taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan nikmat yang sangat besar. Fallahi khana wa tinasakumullah. Jangan kalian anggap masalah ini masalah yang remeh. Jangan kamu anggap ini masalah cuma teori belaka. Ini adalah kunci masa depan kita nanti di yaumul akhir. Kunci masa depan kita nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya ingatkan yang disampaikan oleh para ulama kita, as-sunnatu kasafinati nuhin, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharib. Sekarang perahu ya ikhwan sedang berlayar, sekarang kapal-kapal sunnah sedang berlayar, sedang mengarungi samudra dunia yang penuh dengan ombak syubhat, penuh dengan ombak syahwat. Maka kalau orang terlambat tidak segera naik kepada perahu sunnah ini, fanatina azakumullah, maka dia akan hancur binasa, dia akan diterpa gelombang syubhat, gelombang syahwat. Dan kalau orang itu segera bergegas untuk naik kepada perahu tadi, perahu sunnah tadi, naja, insyaallah taala dia akan selamat fid dunia wal akhirah. Mudah-mudahan fanatina azakumullah, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk antum sekalian semuanya. Dan semoga bisa menjadi motivasi yang sangat kuat untuk kita bisa lebih berpegangan dengan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. menggapai kebahagiaan yang hakiki dengan menghidupkan sunnah Nabi yang suci. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma fi su'al. Enggak ada pertanyaan ya ikhwan. Allahu barakatuh.